الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا سيدتي يا صديق Kuliah kita pada pagi ini pada semua jemaah-jemaah ini yang hadir pada pagi ini. Pada pagi ini dapat bertemu sekali lagi dalam program bulanan sebenarnya. Tapi pada pagi ini kita akhirnya dalam suasana kita dah hampir dengan pilihan raya semua orang tahu. Jadi kita memfokuskan kuliah kita pada pagi ini berkaitan dengan sambutan hari raya kita pada minggu depan. Jadi sebagaimana yang kita maklum, pada pagi ini Ustaz akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, yang telah dikemukakan. Ada saya terima daripada SMS, ada orang hantar yang dikumpulkan. Jadi kalau ada lagi Muslimah-Muslimi yang ada soalan, bertulis, boleh ke hadapan. Dan kita juga punya peluang untuk soalan kita. Nah, di mikrofon kita tunjukkan, boleh bertanya soalan dari mulutkan. Jadi dengan tidak kita membuang masa untuk kita mendengar betul-betul penjelasan daripada Ustaz, mudah-mudahan kita mendapat satu tambahan yang jelas dalam kita nak pergi memakau, pergi mengundi pada satu hadapan. Mudah-mudahan dengan perkara yang akan didedahkan pagi ini, penjelasan yang akan didedahkan pada pagi ini, sedikit sudah sebanyak menambahkan lagi kefahaman dan kita terhadap pilihan raya memakai dan sumpah ini yang berkaitan terus dengan asal-asal agama kita. Dan saya minta penunggu mulia ini muslimah yang sudah pasti dua kita tak ada kata pula ni biar mana-mana boleh mewakilkan. Kalau dua masuk dulu, bagi orang tengok pun tak masuk pula. Kita masuk dulu, dua yang dulu lagi belakang ni. Kalau depan, tak depan. Kita untuk menjawab orang soalan. Nak baca tu Ustaz lagi? Kita baca Ustaz lagi? Saya baca. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat hadir pada pagi ini. Dan sebagaimana telah maklum, pagi ini kita tak bacalah kitab yang sombong-sombong. Kita jawab soalan-soalan kemustilan agama berkaitan dengan isu semasa, iaitu berkaitan dengan pilihan baik. Jadi depan saya ni ada lebih kurang 15 soalan. Jadi sementara ada soalan yang lain, kita jawab soalan yang ada dulu. Soalan yang pertama, ada orang yang mengatakan bahawa pilihan raya tidak ada dalam Islam. Jadi untuk menegakkan negara Islam hanyalah melalui dakwah sahaja. Apakah pandangan Ustaz? Soalan yang pertama dia kata, ada orang kata pilihan raya tidak ada di dalam Islam. Jadi untuk mengada nama negakkan negara Islam hanyalah melalui dakwah sahaja. Faham soalan baru faham jawapan. Dia kata tak ada dalam Islam pilihan raya. Kalau kita nak tegakkan negara Islam, tak apa lah, suruh orang tegak je lah. Jawapannya, orang yang bertanya ini nampaknya tidak faham arti dakwah. Benda makna dakwah, dakwatun, da'a yada'u dakwatan, bahasa Arab. Bahasa Arab, tiap-tiap bahasa asing kita kena faham bahasa tu baru kita boleh guna bahasa tu. Kalau kita guna bahasa asing tapi kita tak faham bahasa tu, boleh membawa kesilapan. Nampak? Ha, jadi kita orang Melayu, dakwah ni bahasa Arab. Kita tidak bahasa Arab. Dakwah ni artinya mengajak orang melakukan perkara yang Tuhan suruh, sama ada benda tu wajib atau benda tu sunat. Maksud Tuhan suruh ni hak agama suruh, termasuk hak Nabi suruh, termasuk hak ulama-ulama suruh. Ada orang panggil dakwah. Kita ajak orang pergi surat, agama suruh tak? Orang panggil dakwah. Kita ajak orang pergi maiting, agama suruh tak? Orang panggil dakwah. Tapi salah tak? Salah pergi beli, tapi agama tak suruh gitu. Kita ajak orang pergi mengaji Quran, agama suruh tak ngaji? Dia panggil dakwah. Menyeru kepada buat hak Tuhan suruh. Kita ajak orang gingai tani lama makan hangat, panggil dakwah tak? Bukan. Jadi fahamlah makna dakwah. Uduh-uduh fahamlah ini benda makna dakwah. Tiap apa yang kita ajak orang buat benda yang molek agama suruh, dia panggil dakwah. Kalau ajak orang buat benda yang molek tapi agama tak suruh, agama tak larang, bukan dakwah. Seperti kita ajak orang pergi apa benda ni, pergi tolong basuh rumah saing kita pasal ini nak memindah. Salah tak kita? Tak salah. Dah agama pesan tak dalam Quran suruh pergi basuh? Kacau. Dia tak lagi dakwah tapi tak salah. Jadi faham dakwah apa benda. Kemudian pilihan raya ni mendapat pula. Pilihan raya ni maknanya dalam pilihan raya kita memilih pemimpin untuk kita serahkan kuasa. Untuk memerintah negeri kita, memerintah harta benda kita. Sebab negeri ni bumi milik rakyat, bukan milik pemimpin. Harta benda, wang mat, balok ke, ikan ke, minyak ke, besi ke, timah ke, hok rakyat. Jadi kita latih dia supaya urus benda-benda ni dengan baik. Nampak? Itu nama je pilihan raya sebenarnya, memilih pemimpin. Memilih pemimpin berlaku di mana-mana. Di universiti dibuat pilihan raya. Dia nak milih pemimpin ketua persatuan pelajar, dia buat pilihan raya, ada poster. Pasal benda tu besar, dia buat pilihan raya. Kalau kecil, dia buat pilihan raya. Dua orang mari masuk meminang dia, dua orang je dah yang pilihan raya. Faham tak? Dah ada bakal postat mamak dengan diri mana insin. Ada ayat pasal benda kecil, benda besar, ramah hangat, yang akan dipilih, dibuat sistem pilihan raya. Tujuan pilih pula, pilih benda. Adakala pilih benda salah, maka haram kita masuk serta. Nak memilih ketua perompok baru negeri Terengganu, kita tak boleh masuk memilih. Pasal rompok tu haram. Nak memilih pemimpin bagi negara, kita boleh masuk memilih. Baik. Ini boleh kita masuk pilihan raya dengan perintah daripada Al-Quran. Nah, walaupun tak ada sebut ya ayyuhallazi ya ayyuhallazina amanu udkhulu pilihan raya, tak ada ayat gitu. Tapi bukan bila tak ada sebut dalam Quran maka kita tak boleh buat. Nah. Ha? Ha, daya kita maknanya baca tayaki ada sebut dalam Quran. Tak ada sebut dah orang ni kau baca kat tayaki. Nah. Ha. Ada sebut salam dalam Quran, kena salam kat semayang. Tak, tak ada sebut dalam Quran lah. Tak ada sebut suruh semayang, hakimus salam, dirikan semayang. Tak sebut, oh, bila hafiz dah tayak kena salam. Tak ada sebut dalam Quran. Hari ni pakai good morning sekali salam. Boleh ke tak? Tak boleh. Menjadi ketentuan dalam agama daripada hadis Nabi SAW. Nah, Allah sebut di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ayat. Sesungguhnya Allah memesan kepada kamu, wajiblah kamu serahkan kuasa memimpin itu kepada orang yang layak dengan dia. Tengok kuliah, jap lagi saya kembali. Saya tengok kuliah, jap lagi saya kembali. Jadi kita menantik pemimpin, ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib, ada kalanya haram kita masuk serta. Contohnya kita haram masuk serta, iaitulah kedua-dua parti itu jahat belaka. Nah, hak ni kuat berapa, hak ni rogoh kan. Haram kita dipilih salah satu daripada keduanya kerana merompok dan merogoh ni haram pada sisi agama. Ada kalanya harus kita pilih mana-mana satu. Seperti ada kedua-dua parti yang kedua-dua parti itu menjalankan keadilan belaka. Nah, kedua-dua itu mencegah kemungkaran belaka. Kedua-dua itu maknanya mengajak manusia balik kepada Tuhan belaka. Maka harus kita nak pilih hak mana satu. Yang ketiganya, wajib kita pilih satu saja bila ada dua parti. Satu parti nak menjalankan kebajikan, nak ajak orang semayang, nak larang orang maknanya berjoget, nak menegakkan hukum yang adil sesuai dengan Quran dan hadis. Satu lagi parti tak mahu menjalankan hudud. Macam UMNO telah dijelaskan di dalam perlembagaan parti UMNO akan mempertahankan perlembagaan Malaysia yang dicipta ditulis oleh orang kafir, iaitu nama dia Lord Red, penulis perlembagaan Malaysia, ditulis pada tahun 1956. Tak ada kena-mengena dengan Quran. Ada sebut jelas dalam perlembagaan parti UMNO tidak mahu menegakkan hudud di dalam pemerintahan. Jadi jelas ya, perlembagaan ini adalah sesat lagi menyesatkan dan diakui oleh peguam-peguam UMNO bahawa memang UMNO mempertahankan sistem sekular. Sistem sekular ini telah dipetuakan oleh semua ulama-ulama bahawa adalah terkeluar daripada agama Islam. Oleh kerana satu sabak itu saja cukup memadai, maka wajib dan wajib kita memberi sokongan kepada parti Islam dan haram lagi kita bersongkol-songkol dan memberi pertolongan, apatah lagi memberi undi kepada parti Barisan Nasional, gabungan daripada parti-parti pemerintah. Nah, yang kita boleh lihat mengharamkan tazkirah, mengharamkan ceramah agama di universiti, membenarkan di banner gereja di dalam universiti, budak-budak jadi murtad masuk Kristian di universiti, budak-budak universiti jual tubuh lini 50 ya seorang cari makan. Tak, dibenarkan pertandingan perempuan mendedahkan aurat, pertandingan perempuan membuka baju, pertandingan perempuan membuka seluar. Ini semua dah sapa pada kita. Yang sapa kepada kita pertandingan musabakah Al-Quran orang kampung ni. Dan sekarang kita boleh tengok dengan jelas Fakloh dapat baru orang puan ni dirapa kau. Dia kata dia pemimpin besar Imam Hadari. Bambut terbaru dia peluk pula Malaysia Liuk, peluk dengan kemas, tangan pula upuh di pinggang pula. Ini semua adalah haram dan dilaknat dan oleh Allah Subhanahu Taala tidak layak menjadi pemimpin bagi umat Islam. Bukan kerana rupa, bukan kerana tubuh, bukan kerana keturunan, tetapi kerana kelakuan. Baik manusia kerana taat, sia-sianya manusia dan tidak baik kerana perbuatan maksiat. Jadi benda ini disebut secara umum di dalam Al-Quran. Ya, banyak lagi benda yang tak sebut dengan jelas dalam Quran, diperintahkan secara umum saja. Maka kita wajib buat dan kita sunat buat. Adakala benda itu tak sebut dalam Quran, sunat kita buat. Adakala tak sebut dalam Quran, wajib kita buat. Dan soalan yang kedua, apakah mengundi dalam pilihan raya juga termasuk perkara dosa dan pahala? Bolehkah ustaz terangkan? Jawabnya ya. Tidak ada seorang ulama pun yang kata tak terlibat dengan dosa pahala. Yang kata tak terlibat dengan dosa pahala lah kapung. Ustaz-ustaz kapung. Nah, yang kita tak tahu benda tujuan dia. Nah, orang yang berkata demikian tiada tak dapat tidak daripada dua keadaan. Kalau dia seorang alim, maka dia menyembunyikan kebenaran. Kalau dia orang jahil, memang orang jahil cakap berharambang itu. Tidak ada suatu benda yang terlepas pada hari akhirat, melainkan semuanya akan dibicarakan semula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik walaupun besar semu. Nabi kata dia mengalihkan sebatang kayu je, rating kayu di jalanan, supaya budak-budak main karang tak girik di tayar basikal, takut masuk celah bibi basikal budak-budak. Dia kuih dengan kaki gitu. Mana amalan yang terlepas diri? Bukan buat masjid, bukan pergi pinjam orang fikir 15 ribu. Kuih dengan kaki, kakak dengan tangan. Nah, Allah kata pahala sedekah dia akan ada dalam buku amalan ni. Benda kecil je. Nah, siapa maknanya apa benda ni itu pagar rumah jiran tak tutup tiup angin, kita lalu kita sindar sikit yang mudah sangat. Dia panggil perkara remeh-remeh je. Nah, ada juga Tuhan tulis pahalanya di dalam buku catatan amalan. Maka pilihan raya ni nak memilih pemimpin. Takkan tak ada terlibat. Benda kecil ada kira dah benda besar. Bilih pemimpin ni benda besar. Sebab dengan silap pilih, hak berlaku sekarang berjoget habis rata riti. Anak haram telah mencecah lebih daripada 100 ribu orang yang didaftarkan. Budak-budak perempuan berzina pagi petang. Harga budak perempuan murah daripada seekor ayam. Ayam dia ni kalau hak maknanya kalau duduk nak beli ayam kalau 10 ya tak boleh setarang hak ada bulu, tak ada bulu dah. Nah, mana orang siap tu dah. Kalau nak beli hak segera mereka 15 riyal. Nah, budak puan 2 riyal, 3 riyal dia. Sebab apa jadi gitu? Nabi sebut dalam suatu hadis, sebab pemimpin membelakangkan hukum Al-Quran dan hadis, maka Allah balakan dengan akhlak budak-budak menjadi runtuh. Sosial bertambah, jadi budak-budak kurang ajar, tidak hormat kepada orang tua. Kerana tidak ada berkat di dalam pemerintahan. Zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, yang maknanya Dr. Paluh menjadi penasihat kerajaan, 15 tahun 4 kali berlaku perzinahan. 15 tahun lening semalaman aja tengok luli mati awet di Ramadan hok dalam kereta rosok, bank rosok dah. Hok 5 orang hok lelaki, hok puan seorang dalam sebeng, hok lelaki 7 orang, hok puan lawan seorang tunjuk dalam cenik 8 orang, hok lelaki jinanya budak puan seorang umur 14 tahun dah pelik-pelik dia ni. Nah, betul-betul bukan kata 15 tahun 4 orang, 15 ini 4 pasangan bila ni. Nah, dan sekarang kita hanya ada 12 orang cuba maksiat. Doktor nak ambak. Sebab kerja pula baru ni main atas surah ni. Surah Raja Bahrain ni baca buku. Dan lagi juga. Puan nak lelaki telanjang bulat lagi. Dia atas surah. Ini benda hal berlaku. Nah, ini balasan Allah. Allah tengok kita duduk kerja sangat harta benda dunia. Nah, duduk lawan ulama sangat. Aku balas dengan jadi masalah sosial yang begitu teruk. Kita tak jadi apa, tak rasa benda pasal tak kena kanak kita lagi. Kena kanak kita barulah jadi kita ni macam orang gila. Tak, barulah nak marah korang, barulah nak mutu korang. Dah, dia lagu tu jangan. Nanti kena korang tu kita rasa susah je. Sebab kita orang beriman, berlaku dah molek pada anak orang, macam anak kita juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akihi ma yuhibbu ni nafsi. Tak sepenuh iman seorang kamu sehingga dia kasih berlaku apa kata perkara saudara dia sebenarnya dia kasih benda tu berlaku pada diri dia. Soalan yang kedua, adakah tengah ustaz mengatakan negara Malaysia adalah negara Islam? Kenapa yang kata tidak negara Islam? Saya jadi keliru. Di pandangan ustaz, adakah negara Malaysia sekarang adalah negara Islam yang pemerintahnya wajib dipertahankan? Jawapannya cukup mudah. Dijawab oleh semua ulama-ulama sekarang. Nah, sekarang kan masalah jawapan ulama yang tidak memberi keuntungan kepada pihak kerajaan. Tidak siap dalam berita. Dah macam nak gaduh di Marang baru ni. Nah, ha? Bila ada orang pas nak dipasang bendera dekat sutung tu. Eh, kalau sutung Marang. Sutung dengan hujan masa. Ha, celup tepung. Nak rebuh depan tu. Nah, jadi dia rebuh jaga, orang pas nak rebuh jaga cek. Nah, ha, waktu big misal nak ikan. Dia nak tunjuk something je. Jadi tulang orang yang dia nak ikan tu, orang pandai. Nah, dah elok, dah pisah tu, lipat masuk atas perut dia sendiri. Nah, dan orang tengok pelaka pisah dia sendiri, boleh pun kata memang pisah dia sendiri. Nah, buat di hospital, baju-baju daki buat dia. Rabuk habis urut-urut. Nah, dan dia sendiri pun boleh tunggu sini di hospital, tangan gali juga. Nah, kemudian kokek-kokek-kokek, nak buang kis pula. Pasal apa? Pasal dia orang Barisan Nasional. Dok sio pun dalam, dalam TV. Ha, ni masalah. Nah, jadi negara Islam kedok, negara Islam kedok, apa yang kita telah dengar daripada ulama-ulama, Malaysia ini adalah negara umat Islam, bukan negara Islam. Negara umat Islam, ha? Negara Islam lain, negara umat Islam lain. Negara umat Islam ni negara tanah tu asal milik orang Islam. Dan masih lagi orang Islam itu duduk di situ. Dah keluar seorang pun, maka dipanggil negara umat Islam. Sebab tu dia tidak dipanggil negara Islam kerana tidak menjalankan pemerintahan secara Islam. Allah kata, orang yang mencuri potong tangan sehingga Nabi bersumpah, laukana Fatimatu bintu Muhammadin sarafah laqataqtu yadaha. Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Dan apatah lagi kalau anak kita wajib. Kerana apa Nabi kata gitu? Kerana Tuhan tetap dalam Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang curi laki-laki perempuan, cukup barang nisab, wajib kau potong tangan keduanya. Kau-kau ni siapa yang wajib potong? Bukan rakyat, pemerintah kerajaan. Maka oleh kerana kita tidak menjalankan dasar-dasar Islam, maka belum lagi bernama sebagai negeri, negara Islam, hanya masih berstatus negara umat Islam. Tak, ha, dia kena cukup rukun dia dulu. Yang pertama, ibadah. Kita ada empat rukun nak jadikan negara Islam. Yang pertama, menjalankan ibadah. Yang kedua, menjalankan muamalah secara Islam. Yang ketiga, munakahat. Yang keempat, jinayah. Empat ni tak boleh cerai tanggal. Tak, yang jadi masalah, ustaz-ustaz ni dia ajar ibadah saja. Empat, tiga lagi kurang ajar. Tak, ibadah ni baik kita ikut Islam cara bersuci. Baik kita ikut Islam. Bak semayang, bak zakat, puasa, haji, sembelih, korban, urusan orang mati. Ha, ikut Quran haji dah. Ikutlah lah. Ha, maka semak rukun Islam kita. Nah, yang kedua, muamalah. Jual beli kena cara Islam. Nah, pinjam meminjam cara Islam. Hutang gada, saham cara Islam. Ha, selesai kita buat, kita ada dua rukun lagi. Yang ketiga, munakahat. Mestilah negara itu menjalankan upacara perkahwinan secara Islam. Kena ada qadi, kena ada saksi, ada mahkamah syariah yang menetapkan pasangan ini layak nikah ataupun tidak. Nah, ha? Cukup dekatlah kena ikut Islam. Yang keempat, jinayah. Jinayah ni masalah hukum hakam. Kena ada mahkamah Islam dan ada hukum Islam. Hukum Islam tiga. Ada hudud, ada kisos dan ada takzir. Hudud ni hak tetap dah. Seperti menzina, mencuri, minum marok dan dua tiga perkara lagi. Kisos ni maknanya membunuh orang. Bunuh tak hudud. Kisah ni bunuh orang. Orang bunuh ayah kita, maka hukum mati. Eh? Ha. Lepas tu dia ni mematahkan gigi kita. Tak bunuh. Dia sedang duduk. Kita dia sahaja nak pergi pasang, dia rocok ke batang nyapu. Nak marah sangat. Patah gigi makcik yang sebatang. Cara-cara sadar sungguh. Maka mahkamah lepih batang gigi yang tukar. Hak tukar wajak menyapu mulut kita tu anti sungguh. Mereka kita kata maaf ha, ah, maaf tak apalah. Maaf lah wakil dia dah Sarawak gitu. Pasal dia tinggal sematang lagi. Tak, ah, umpama tu lah itu hak kita. Tak, ah, tu hak tu antinya Islam. Tak, ah, sebab tu dia tak mau. Dalam Islam, dia ada kisah dan dia ada denda. Maknanya kalau dia tu bersalah bunuh ayah kita, dia mengaku salah, dia jatuhkan hukuman mati, kita waris ni suami si mati, isteri si mati, anak si mati, boleh maaf. Iaitu kita terima bayaran denda sahaja. Umpamanya tetap denda RM50,000. Nah, maka dia tak kena hukuman mati, dia perlu bayar kepada kita RM50,000. Dalam hukuman hak kerajaan ni, mahkamah denda juga. Tapi bayar ke mahkamah. Kita kebih-kebih tengok saja. Bahan sakit. Nah, dalam Islam, orang sadar bayar ke kita. Hak rugi, anak mati, buah mati ni. Hak kita luka ni bayar ke kita. Nah, ha, dalam mahkamah ni, sistem ni bayar ke mahkamah. Tu yang dia pertahankan hukum orang putih ni. Mahkamah kawannya oleh biti. Kita dah ni benda nak. Laki kita mati bunuh dia kan. Hukum gantung ataupun tak hukum gantung. Dicederakan denda RM40,000 ke RM10,000. Kan bayar kita. Boleh ke mahkamah? Haa, sebab tu dia takbuh sangat hukum Islam ni. Nah, jadi faham tak? Mudah-mudah sangat benda-benda yang berlaku. Nah, negara Islam dengan negara umat Islam. Dah, dia kena cukup 4 rukun baru dikatakan negara umat Islam. Menjalankan keempat-empat robok. Satu tu dipanggil robok, suku dipanggil. Suku. Campur 4 suku dipanggil. Suku, campur suku, campur suku, campur suku. Ibadat robok. Muamalah, robok-robok ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya 1/4. Nah, ibadat buat raka dah, suku. Muamalah, dah, kita buat ikut Islam dah. Ada bank Islam apa semua. Suku, suku capus suku jadi apa? Setengah. Nikah kahwin, tunang, cerai, ikut Islam lah. Dah ikut istian. Nah, setengah capus suku jadi apa? Tiga suku dah. Jinayah, mahkamah, hudud dah buat. Tak ada se. Kita tiga suku. Mana tiga suku? Mak kerajaan tiga suku. Dah buat tiga cara. Kalau kami minta anak kita, kita tak boleh. Kalau minta anak kita, minta kita. Kita tak boleh tiga suku. Nah, ni kata dah cukup. Ada suku lagi. Pemerintahan menjalankan mahkamah secara Islam. Termasuk menutup semua tempat-tempat judi. Dan menutup semua kilang-kilang memproses arak. Dah? Batuk punya. Yang keempat, saya sangat tertarik dengan pendekatan Islam Hadari. Adakah Islam Hadari bertepatan dengan ajaran agama kita? Baik. Yang sebenarnya lapuk dah masalah Islam Hadari ni. Islam Hadari ni direka oleh seorang pemimpin besar UMNO yang dia tak payah sebut namanya di sini. Nah, direka di England. Nah, ditulis dasarnya di England. Oleh seorang besar UMNO. Nah, tujuannya oleh kerana rakyat terlampau banyak menyebut tentang Islam kerana terpengaruh dengan parti pembangkang, akhirnya dibuat satu Islam baru untuk melawan Islam yang dibawa oleh Islam parti pembangkang ini. Nah, tujuannya itu. Jadi dia ada Islam juga. Nah, tujuannya sama-sama ada Islam. Nah, dia kata tertarik dengan pendekatan. Pendekatan Islam Hadari ini, benda yang dalam Quran dah, benda tulis. Umpamanya konsep beriman dan takwa hanya kepada Allah. Boleh tak? Boleh lah pendekatan yang dua ni ambil dalam Quran juga. Hak tulis, hak Islam lama tu. Hak Islam Nabi bawa dalam iman dan takwa kepada Allah bukan baru. Nak disendek ibu nama baru. Kereta buruk, plasta apa semua, buruk cap baru. Nak, kata lah, maknanya tukar cap ni kan pasal nampak buruk hari ni kata, dah kereta baru. Bukan kereta baru. Nah, tetapi apa yang diamalkan sama tak dengan pendekatan. Nah, dah boleh peluk orang puan dalam musungkat majlis malam gala naik. Gala naik tu gala naik. Siapa tahu gala naik? Siapa tahu sini? Tiga dah selendang setengah dia. satu saat dari sekarang. Habis betul. Faham tak? Galah naik ni ada satu malam penutup upacara mausum kap di mana rakyat jelata tidak dibenarkan masuk. Kita tengok ni pun daripada orang ambil gambar daripada handphone VIP. Ya, iaitu berjoget, minum marok, berpeluk, bertiung. Dan salah satu gambar bertiung ni kita boleh tengok dah disebarkan sekarang, iaitu di dalam kelab warisan di Duyung. Nah, di situlah dua lori arok baru-baru ni dibawa masuk sebagai malam penutup. Dah malam galak sebenarnya. Galak-galak ni galak. Dia buang kek sutik. Dah. Ha, jadi malam galak. Sebenarnya galak naik, malam bergalak. Nah, dalam itulah yang kita tengok follow berapa baru Michelle Yeoh, seorang artis apa benda ni, pelakon filem yang pernah berbogeh telanjang budak dalam majalah Playboy. Dipegang barunya, kemudian fakta baru dipeluk pulak pinggangnya oleh Pak Loh selepas daripada kahwin dengan seorang jin. Dan ni peluk lagi tak puas-puas tu nikah lah kan, peluk gitu tak boleh. Nah, ini Islam hadarika pun dia lagu ni. Dalam pendekatan pun kata dah iman dan takwa dah beriman tak gitu. Kalau minum arok takwa tak gitu. Lalu capu garu lagi puas. Nah, tak ada. Jadi pendekatan buat molek, semua boleh cakap molek. Amalan ada ke tak? 14 sekarang pun dia berlaku. Nah, mengajar tafsir Quran, tengoklah TV pun apa? 2:30. 2:30 pagi. Kau tengok apa? Renungan hadis satu suku. Pahala orang nak tengok. Tafsir 2:30. Kau tengok 3 golongan. Puturanggah, ji, atau kopek. Kau tengok. Dah tidur 2:30 pagi. Nah, dah bila lah 9 waktu prime time. Waktu orang mengadap TV belakang. Joget. Mami berdasar. Tu lah. Kaya kau. Nah, puang datang kau tina. Lepas penutup. Dengan pakaian pulak ketat. Dia dah kat orang. Kalau datang lepak tina musim 2 kali atas ni. Nah, sambut atas bau. Lepas tu kepada puan masuk celah kakak lelaki tubik ke keluhnya pulak. Lepas balik lelaki pulak duduk negah. Pak puan berluling kat atas belakang. Tu lah. Dan benda tu haram lah. Dan dibenarkan oleh kementerian. Kerana manusia ramai nak tengok. Dipanggil Islam liberal. Islam liberal maksudnya kita sedia menerima benda tu daripada barat walaupun haram si agama, dengan syarat rakyat ramah majoriti suka benda tu. Maka kita buat, dipanggil Islam liberal. Islam liberal dan dipatuakan bahawanya keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Benda lagu ni tak tahu. Nah, jadi kami buat pendekatan dia boleh, kita boleh katalah boleh, tapi amalan tak boleh sekarang. Nah, yang kelima, apakah kita wajib mengundi untuk menentukan kepimpinan negara? Telah dijawab tadi. Kalau sama-sama parti Islam nak menjalankan kebaikan, maka tak wajib. Salah satu boleh menang belakang. Tapi kalau kita tak mengundi, boleh jadi menang orang yang mengekalkan perkara maksiat, maka berdosa kita tidak mengundi. Jadi wajib mengundi telah dipatuakan oleh ramai ulama-ulama, termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar di dunia sekarang. Dan termasuk Dr. Said Ramadan Al-Buti, ketua ulama di Syria sekarang. Kaum muslimat pun bila cukup umur wajib mengundi, sebagaimana maknanya muslimat-muslimat zaman Nabi SAW, walaupun tidak duduk depan medan perang, mereka duduk di belakang. Ada hak atau jebu, ada hak atau lepeng tertera, ada hak pijeri atau kain nak balut orang yang luka, ada hak tumbuh obat lenyek dengan batu giling. Nah, maknanya membantu perjuangan, mesti kena tolong. Yang keenam, sebagai apakah kita wajib, yang keenam sebagai seorang perempuan, apa yang patut kami lakukan untuk mendapat pahala pada musim pilihan raya sebegini? Macam tadilah, kita buatlah sepadu apa yang kita mampu dalam keadaan tidak abaikan apa benda ni, tugas kita dengan suami dan anak-anak. Maknanya dia taklah macam orang laki-laki, dia terhad sikit. Tak boleh sampai ada adik kumar, tak ngepin sampai ada adik kumar, Tok laki dah buat tidur, orang katil. Pasal ada mengajuk. Nak? Dengar, beri sabar. Kita orang laki dah apa, dari rumah. Nak? Kakak balik, tukar baju, gong pergi. Ni mesti ni orang pancat. Laki. Nak? Lepas dah nak cakap dengan tok laki. Kakak balik ambil jaga. Kakak balik ambil poster. Lepas tu tinggal pula stapler. Nak? Jadi dah dah nak tuh, dah dah nak cakap kabar. Kena sabar lah. Mesti pilihan raya ni. Dah? Rekuan kena sabar. Ni tok kodi ni pula. Jadi musim gini orang puan kena sabar. Tak? Jangan ikut nafsu sangat, nak marah. Tak betul lelaki sibuk. Tak? Kita rumah orang boleh bengeng kali muka. Tak? Lepas dia mahu tak sekira. Lepas dia sekira makan sama pula. Lepas makan sama dah benda pula bang. Minum bersama pula. Lagi wujud dah buat tidur bersama. Berok juga. Jatuh muka sabar ke puan. Ni musim dia. Lepas raya ni lah nak gomong sungguh-sungguh pun. Dah? Tak apa. Dah? Jadi orang puan buat kerja sekadar yang kita boleh. Tak? Kita nak berkemping. Kena jaga tutup aurat. Dosa solek. Dah kepeng apa siapa tongak bibi-bibi ramah gacu dah kepeng apa nak mari kepeng siapa mua apa pakai berada buat tak kelopok mata nak kawat lagi dia tidak iya kan nah jadi jaga bibi lagu tu jangan dedah aurat dan jangan bersorangan dan hak masa yang sedikit jangan lebih sangat nak kerana kita perempuan ni dia lebih sedikit jagaannya daripada agama. Tak, jangan sampai tak adik kumuk siang ketuk lagi. Nek, lemak ni, mak tak adik. Tak ni nampak panjang yang api. Bumbung tu, abu-abu nanang. Tak, kalau jatuh mati siang ketuk lagi. Tak, orang lelaki ni dah nikah sekali tu lah. Tak nikah apa bila-bila. Nek. Calon dun bandar ada Islam dan ada bukan Islam. Apa yang saya boleh memilih? Memakaf calon BN, Cina bukan Islam. Pada pilihan Melayu, Sabtu depan, kerana saya dan keluarga ada penyokong Barisan Nasional, tolong jelaskan. Kalau mu ni betul penyokong Barisan Nasional, berhenti lah sokong. Masalah mu nak masuk parti UMNO, tak ada masalah. Itu pasal parti. Mana masalah kita beri sokongan kepada berbacam-macam korak yang berlaku sekarang. Dah, 250 juta belanja untuk TTI, Taman Tamadun Islam. Siapa boleh? Keuntungan projek, siapa boleh? Dah. Patrick ni, Tokai Judi Pulau Pinang, dia yang dapat projek ni kenapa? Nak, sebab tu dah beri kontraktor UMNO orang Melayu. Nak, orang Melayu, UMNO pun boleh tahan kira kot, beri kot zakat. Ni Patrick ni, pasal tu ni, ini benih penyelewengan dan pengkhianatan kepada harta rakyat kita. Patut harta tu bagi kita. Nak, baik kisurah masjid orang nak utuh. Ni buat tujuan untuk ditunjuk-tunjuk saja rakyat tak reda sedikit pun. Bahkan jabat agama keluar kenyataan dok sok semayang jemaah. Dia sendiri keluar kenyataan dok boleh semayang jemaah. Tubik pada jing pulak sekol dia ni. Ku atas kubur. Nah, tu tak masuk monsun kap. Dua kali buat monsun kap 460 juta juga dapat pada Patrick Lim. Patrick Lim pakai judi jutawan Pulau Pinang yang telah menghalau semua orang Melayu daripada Pulau Pinang ke Butterworth sekarang. Dia yang buat menjadi engineer besar yang merangka projek pembangunan Pulau Pinang sehingga dihimpit habis orang Melayu tak ada dah. Nah, sehingga 1% saja harta Pulau Pinang milik orang Melayu. Orang Barisan Nasional dah sedar perkara ini. Dah sedar. Pasal apa? Pasal apa pemimpin-pemimpin Melayu dirasuah oleh jutawan-jutawan Cina seperti ini. Dah. Jadi bertilah memberi sokongan kepada benda yang merosakkan anak isteri kita sendiri. Tanah air kita terjual. Tanjung akan digadai kepada Cina. Ladang nombor 2, nombor 3 iaitu Dusun Netang Sapa Wakaf Pelang. Dah akan dimajukan. Akhirnya bangunan-bangunan kedai besar sudah tentu milik orang bukan Islam. Kalau Cina Muslim tak ada masalah. Tak. Kerana kita nak jual Islam tak kira bangsa. Kena kira agama. Jadi jatuh satu persatu ke tangan. Kalau kita jual lebih sikit. Tak. Jual lebih sikit. Kita orang Islam. Bumi kita sendiri. Lebih sikit pada orang Islam. Tak. Kena samang. Kenapa tak benar. Nak rumah apa benda orang Cina, orang kapi belakang sekolah Zainal Abidin Rumah kita pagar duduk atas air putih jalan. Kita kopling, tak berani bertindak seorang hamba pun. Pintu pagar duduk atas jalan, kita dah kali masuk ke belakang semazan. Pak buah banglo Cina, pintu pagar buah atas jalan tu. Tak boleh komplain, tak benar komplain. Kalau komplain nak ambil silapkan. Dah bumi siapa ni? Maknanya makan kita. Gaya gajah maruah. Nak, kita lebih sikit jual. Budak-budak ada pas ke air jual. Burger. Tak ada lesen akut dengan burger-burger. Dengan tau-tau orang yang atas lawi. Itu kenyak dia, patutlah betul dalam internet. Dia buat satu logo. UMNO pengkhianat bangsa Melayu. Perosok agama. Memang kenyak sama Melayu. Nak. Jadi bila orang kafir lawan dengan orang Islam, kalau orang kafir itu pula menentang mana perjuangan orang Islam, dah maka hukumnya haram kita beri sokongan, kita lantik menjadi wakil rakyat. Allah sebut jelas dalam Quran, wa may yatawallahu minhum fa innahu wa may yatawallahu fa innahu minhum. Barang siapa yang melantik orang kafir menjadi pemimpin dia, maka dia termasuk golongan kafir tersebut. Jelas dah ayat ini, hukumnya adalah haram. Dan tak boleh. Orang kafir boleh bermuamalah, tapi tak boleh lantik jadi pemimpin. Boleh nak jual beli, boleh menggadah, boleh sewa menyewa, boleh berhutang dan sebagainya. Nah, tapi ada benda yang tak boleh. Jadi tu imam semayang tak boleh. Tiap-tiap apa yang tak boleh jadi tu imam semayang, maka tak boleh jadi pemimpin negara. Kerana pemimpin semayang ini kecil daripada pemimpin negara. Ha, daripada pemimpin negeri. Besar pemimpin negeri lagi. Nah, kalau tu imam kafir sah tak semayang. Tak sah. Nah, kalau kita lepas salam dah pun kena kontor semula. Nah, kita dah sedar setarang. Lepas tu imam salam berdua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam kata, cik, sami bedu. Ha? Tu imam, wajib kena kontor semula. Ha? Apatah lagi kalau pemimpin negeri, tak boleh. Dia hanya boleh buat amalat secara biasa. Kita boleh menyewa dengan orang kafir. Orang kafir boleh sewa rumah kita. Kita boleh beli barang, dia boleh beli barang kita. Nah, tapi dalam bab jadi pemimpin, tak boleh. Dia hanya boleh jadi pemimpin kaum dia sahaja. Lepas tu bila kita tak ada pemimpin orang kafir, kita kena lantik seorang pemimpin dalam Tianu untuk mengapalai orang-orang kafir. Boleh buat lagu tu. Eh, masa anda berkata orang kafir, selesai dengan ketua dia. Nah, tapi dia tak boleh memimpin bawah dia orang Islam. Tak boleh. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, khani tak boleh pergi orang kafir. Tak usah kata wakil rakyat, khani tak boleh tu. Nah. Ada ustaz mengajar rakyat akan bersama pemimpin dalam akhirat nanti. Apa yang saya tahu masing-masing akhirat nanti hanya akan dicarikan tentang amalan masing-masing sahaja. Dia kata, ada ustaz kata kita bersama pemimpin masing-masing di dunia ini sama di akhirat. Dia kata, hak tahu dia, kita hanya dihitung amalan sahaja. Tak ada pun sebut bersama pemimpin. Jawabnya, apa yang mu tahu ni sekadar mu tahu saja. Mana banyak benda lagi yang mu tak tahu. Tak, betul tak? Kalau banyak orang tahunya, kita akan dikira amalan kita masing-masing. Tapi ingat, hari akhirat banyak peristiwa terjadi. Bukan kira saja. Itu juga hari dipanggil hari hisab. Pasal apa panggil hari hisab? Hari kira-kira. Kira apa? Kira amal. Hari kiamat ni ada 100 nama. Bukan 2. Bukan kiamat dengan akhirat. 100 nama. Nah, yang popular hari kiamat dan hari akhirat adalah 98 lagi nama. Dia juga dinamakan sebagai hari hisab, yaumul hisab. Hari kira-kira apa? Kira amalan kita dalam dunia. Itu dah ramai orang tahu. Nah, tapi dia juga dipanggil sebagai hari hari jamak, hari berhimpun. Nah, berhimpun mana? Kita berhimpun dengan pemimpin masing-masing. Allah kata guna dalam Quran, kita akan berhimpun dengan pemimpin masing-masing. Yauma nad'u kulla umami. Yauma nad'u kulla unatin bi imamihim. Jelas sebut dalam Quran. Yauma nad'u kulla unatin bi imamihim al-ayat. Pada hari itu kami himpunkan akan tiap-tiap manusia bi imamihim dengan ketua mereka di dalam dunia. Dah sebut lagi tu dalam Quran. Sebut dengan jelas lah tak? Maksudnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Janganlah kita pandai-pandai. Kita dengar dalam ni ada ayat Quran. Kita boleh cakap lah. Memang berhimpun bersama pemimpin. Patutlah kitab-kitab hadis Nabi akan diberi pegang bendera Islam, tulis pada bendera Liwaul Hamdi, bendera kepujian. Siapa yang tak lawan Nabi, dia ikut belakang bendera ni. Orang yang maknanya sibuk dengan sebab kuasanya, sambung dengan sebab kuasanya, Nabi sebut dia akan bersama Fir'aun. Orang yang sibuk dengan hartanya, siapa lawan agama, nah, dia akan bersama Qarun. Orang yang sibuk dengan meniaga, nak meniaga kedai punya pasar, sokong orang zalim. Pitih meniaga punya pasar, nak projek punya pasar meniaga, lawan Islam, lawan ulama. Dia bersama dengan Ubay Anak Khalaf. Nah, orang yang sibuk hak jabat, ha usang-usang retok, usang-usang ha opih, ha apa. Siapa tak ikut Islam, lawan, jaga benda begitu, siapa tak jaga agama, dia bersama dengan Haman, menteri Fir'aun. Sebut belakang dia. Allah sebut dalam Quran, yauma, pada hari itu, nada'u, kami himpunkan, kami panggil manusia, kullu nasin bi'imamihim, dengan pemimpin masing-masing. Soalan seterusnya, tengok orang keliru parti mana yang perlu disokong kerana terlalu banyak kempen yang berkurang sekarang. Akhirnya mereka tidak mahu mengundi. Apa hukumnya Ustaz? Tak payah keliru. Kita tak payah tengok kempen. Kita ada mata sudah. Kita ada mata, kita ada akal. Nah, dalam ni kempen gini, semua orang kempen baik melaka. Kita ada mata kan? Kita tengok kepulauan mana kalau orang golongan Muslimah tak tutup rambut. Golongan mana? Terang dah pemimpin-pemimpin Syahrizal, Ketua Puteri UMNO Terengganu, orang kata Kuala Lumpur ke. Nah, dengar-dengar segerak, dengar rambut jambu, dengar celuk rambut. Kau tu golongan mana? Dalam Islam Merah Nabi kata duduk dalam rasa lah suka keluar rambut gitu. Ada? Tak payah dengar mepek dah. Nah, tutup guru nak harangkan konsert. Nah, pemimpin-pemimpin BN UMNO duduk nyanyi joget. Nah, bini Najib tengok dah tiung dengan pelakon Bollywood dengan khalayak ramah tiung, walaupun tiung pipi dah halak ke tak tiung pipi? Tak boleh kita nak tiung orang puan lelaki boleh kasut dia tak boleh lah. Alah, tak ketum dengan kulit dia. Dia tinggal kasut tanah, dia pun gilak apa dapat kasut dia. Mana tak nak tiung sangat dari setuh dia, dari mana ada tiung. Nah, boleh-boleh ada. Mana situ kena tau. Kita suruh tutup arok. Dia kata tak boleh tutup kerana beri untung. Tak, tak payah kepek ke kita. Nah. Apakah ada jihad dalam pilihan raya? Sekiranya ada, apakah ganjaran yang sama di Palestin, Iraq, Tawar, Afghanistan? Jihad ni maknanya kita sungguh buat kerja agama, tolong agama. Apa hak masalah jihad dulu? Maka jihad yang paling tinggi, kita mati di medan perang. Hak tu hak so sekali. Macam di Palestin, di Afghanistan, di Chechnya, dan di lain-lain tempat. Lain daripada itu, tetap ada pahala masing-masing. Jihad maknanya buat kerja agama, tolong agama. Kadang-kadang kita jihad dengan tulisan di karang buku. Orang baca buku suka ke agama. Jihad dengan tulisan. Kadang-kadang dengan muduk je. Pesan orang. Suruh didengar. Suruh betul. Suruh tutup aurat. Suruh jangan minum arak. Gas di sini pula. Di kampung ni pula. Kabar ni pula. Jihad dengan lidah. Nah, mana sungguh buat kerja agama. Nah, ada kali jihad dengan pilihan raya ni. Mana kita sungguh-sungguh. Kita berkempen. Kita gantung simbol-simbol untuk orang ingat akan jamaah Islam, dan kita menggunakan tangan kita walaupun taklah maknanya seperti jihad di Palestin, tetap ada pahalanya di sisi Allah SWT. Yang paling tinggi sehingga mayat kita tak perlu dimandikan. Kalau lain daripada itu dapat pahala juga. Kita tak perlu kita nak tanya berapa sen dapat. Itu kerja Allah Taala. Yang kita yakin yang paling tinggi pahala yang mati terbunuh di medan perang. Dah. Saya tak boleh undi selain Dacin sebab takut tak dapat bantuan wang pesan, tak dapat bantuan anak-anak di sekolah. Lagipun suami saya kerja dengan kerajaan, minta nasihat Ustaz. Baik. Dia kata tu lelaki ni kerja kerajaan, dia dapat bantuan anak sekolah, apa semua, baik. Yang kita dapat tu duit UMNO, duit kerajaan. Duit kerajaan, duit apa? Duit rakyat, duit kita sendiri. Mana-mana kerajaan, PAH ke Naito, DFP ke Komini ke Jepun ke, semua dia kena beri bantuan kepada rakyat yang tidak mampu. Itu kewajipan. Beri duit parti ke duit kerajaan? Duit kerajaan lah. Tapi dia orang yang begitu duit kerajaan, dia pasti lain. Bukan duit parti, bukan duit UMNO. Macam PAM itu kan duit PAM. Buat jalan raya, duit kerajaan juga jatuh kita lah. Keuntungan daripada minyak, daripada tanah, daripada hasil bumi dan sebagainya. Lepas tu kita latih kerajaan supaya kawal benda tu. Ha? Ha? Dia begitu. Apa pulaknya takutnya? Apa terpaksa kena undi BN? Bukan BN yang beri duit kerajaan. Duit kerajaan. Cuma dia yang menang jalan raya, dia yang jadi melentak. Dia yang guna duit tu untuk sadu pada kita. Ni tak, dia sadu untuk dia beratus-ratus juta. Sampai bilion-bilion dah telah hilang dari perbendaharaan negara. Nah, orang Petronas ni orang yang berpendidikan tinggi lah, jutera-jutera dia. Orang yang gaji RM560,000 sebulan. Nah, orang-orang ni semuanya mereka tidak menyokong Barisan Nasional. Nah, kalau di ketek tu daripada cepat tak jadi gaji sampai kepada perumahan tu lebih kurang 4 orang pegawai UMNO. Hak lain habis, memang marah sungguh. Kerana mereka beritahu memang kerajaan BN menghabiskan, membajikan PT Petronas berpuluh-puluh bilion tu. Nak sengaja rokok mitok, paksa suruh beri 20 bilion. Nak buat ni, paksa suruh beri 20 bilion. Nak akhirnya akan bankrupt Petronas, ya, kekayaan umat Islam sekarang. Nah, dia berhabis buat lomba kereta, lomba kapal layar, lomba macam-macam. Guna duit lagi tu. Jadi tak payah takut, undi itu rahsia. Dan yang beri bukan duit parti. Nah, nah, bukan duit parti. Duit kerajaan. Duit kerajaan duit apa? Duit kita. Duit kita lah. Nah, macam anak-anak boleh duit raya pula ke? Duit raya tak? Ni boleh adik si boleh pak tu. Nah, balon dah tunggu sikit dekat atas tu dah boleh panggil ia je. Ha, 5-6 beradik. Gipun pergi ke mok pula ke? Mok sebab mok pegang tak? Betul tak? Mok kan? Dah mok dah pulang balik. Haa, mok tu kerajaan. Kadang mok pergi balik, betul tak? Haa, dah betul dah mok tu pergi balik kita. Ni mok balik mok. Pergi balik 2 riyal, balik mok 300 buat beli loket. Haa, dah betul ni. Waktu kerajaan dia kena pulang balik kekayaan negara dengan sama adik. Kalau bodoh dapat 200 riyal, kita 200 riyal tak? Kalau nasi dia dapat 2 juta, kini dapat 2 juta tak? Ni dia jatuh-jatuh, kita 20 riyal. Nah, 20 riyal pula, ugu pula. Ada tarik balik nanti, bukan duit dia. Duit kita. Ha. Kerja kerajaan, bukan kerja dengan UMNO, kerja dengan kerajaan. Ha, baik, kalau PAH kata, bukan kita kerja dengan PAH, ha, jabat tanian, kerajaan. Nah, jadi semua dasar itu ditentukan oleh UMNO ataupun PAH yang memerintah. Nah, kerja dengan jabat iwan, jabat iwan maksud tu, PAH UMNO, dia kerajaan, kerajaan hal kita. Ya, faham baik. Kita wang tu soalan kita. Okey, ada ke soalan? Ada ke muslimat dulu? Soalan ke Elisa, ada di mikrofon di depan tu. Ada ke soalan tak tahu dulu? Ada, saya menyemak nama-nama kita. Seperti tidak balas kerana sibuk dengan tugas-tugas pilihan raya. Tidak terlalu sombong dan sombongnya. Adakah ia akan memberi pesan kepada kemenangan parti atau menyebabkan hilangnya berkat walaupun menang? Apa pendapat Ustaz daripada masalah Pak Fadi? Ni tanya masalah tak semayang, sibuk ha, nepek posta, nepek apa sampai tak semayang. Sebab itulah kita ni berkewajipan nak jaga semayang, tak kira nepek posta yang raya tu bila-bila masa. Apa jua pun perbuatan kalau kita ni tak semayang, memang tak ada berkat lah. Bukan mati tak ada berkat. Kita diri yang tak ada berkat. Jadi kekuatan akan berkurangan. Ini gitu. Berarti dalam jalan jamaah kita kena faham masa ada hak jaga fardu ain ni, semayang lima waktu, waktu tak perlu dijelaskan. Sepatutnya masing-masing kena jaga lah. Katakan menanglah pilihan raya, menang pilihan raya, boleh menetap dan segala. Dah ada semayak, tetap haram, tetap dosa. Dia tak ada kena. Ini bukan kata, ni kita rapah dah ni, dah ada semayak subuh. Dah lewat diri begitu. Tu hak asas. Tu hak asas. Jadi kalau kita nak kemenangan dalam keadaan diberkatkan oleh Allah, kita kena jaga keperluan kewajipan yang dikenakan ke atas kita. Dan memang kita tak mau menang tak berkat. Bukan mesti menang tu maknanya molek. Kalau menang molek, jauh sebuah molek. Pati-pati kafe, kacau wala, banyak lagi menang lagi. Kita nak menang dan juga itu. Tak mau menang tak itu. Macam barisan menang tak itu. Ni sekarang tak jadi pula. Boleh buat pilihan pula. Dulu wajib pakai dakwah. Ni tak mau pakai dakwah pula dah. Buat pilihan pula. Nak dakwah lah tu nak pakai dakwah. Maknanya dia ada mulia tu. Jangan tengok jumpa IC pula orang. Umur 120 tahun boleh ngundi pula tahun ni. Padahal dia pun sekarang paling tua ke puas 114 tahun. Kita 120 tahun pula boleh ngundi 230 orang lagi. Budak umur 18 tahun beranak tahun 18 tahun ada kalau dah datang mengundi. Dan kalau dia tak terlibat sama, maknanya akan buat mengundian tu. Askar pula dengan kapal ada dua tempat mengundi. Mengundi posa boleh mengundi kapal ni sekolah pula se. Ini semua ni pembohongan, penipuan. Jadi Allah saja yang boleh mengalokkan mereka. Kita tak larat nak buat lagu mana. Buat masuk mengundi aku seterik masuklah pagar sekolah. Kita tak nak halang, tak nak apa. Ini memanglah dibuat dari Soeharto dan apa ni dan Markov Ferdinand Markov ni dia pemimpin zoning semua lah. Dia boleh ngatur lama bina dengan mulia tu dengan susuk tonggi dan sebagainya. Itu juga Soeharto ngatur 80 tahun punya dengan mulia tu dan agak pak kita dah pula. Dah ingat 4 tahun lepas dan datang mundi jumpa daun top. Dah letak turik tamu-tamu, salah ambil tau. Dah letak orang spare banyak orang bagian nipu. Salah orang naik kat ngira, cuah dah letak saja. Ini kira karut pula. Bila komplain, dia kata tidak berasas. Padahal orang tengok pula, dia kubik dah letak. Pok buruk dah. Lepas tu jumpa dengan ketah undi dengan tau, tahuk dalam paya di kedok. Dia tahuk, lalu dengan bank, dia tahuk, tukar dah. Dia main sesuai lagu tu. Jadi, kita nak jawab soalan ni. Ada lagi? Masa-masa tinggal masa lebih kurang 15 saat saja lagi. Bagaimana sekiranya saya memangkah hati, jangan saya sudah tahu bagaimana perkara yang datangkan dosa tu ni buat ni amno. Dan kita tahu dah dosa, kita nak makah juga, tak ada yang benda. Kita tahu dah punya dosa, kita nak ikut juga, tak ada yang benda. Macam budak-budak tadi, tahu dah bangga sadar, nak buat juga. Dia terima akibat ni. Mok dah kena larang dah, saya dah kena larang dah. Takkan lagi kejar semua yang dalam. Memutuskan laju, mok dah kejar ni. Mok lagi dapur pun, dua kali sepak. Dah nak anak pula kena larang dah tu, buat juga nak ganti. Nasib mu lah tu. Baru ini saya dapat bantu anak sekolah sekolah kerajaan. Bagi kata yang muasal laki bagi menang budi. Jadi dia kata bukan sekolah BN, sekolah kerajaan. Dia faham tak? Melainkan duit biarkan nasional, duit UMNO buat. Baru kita makan budi. Nah, duit kita, faham baik, duit kita. Nah, kita yang bayar cukai, bayar apa, duit kita berlaku. Mah-mah minyak tu, kita patut bagi sama adik. Nah, ada-ada sekolah sini, ada sekolah BN. Tak, kalau kerajaan. Nah, kat sekolah UMNO. Pah-pah mereka. Ha, sekolah. Ha, kerajaan kau kat sekolah. Pah. Ha, tak? Boleh. Komini pula mereka buat itu. Kalau kerajaan kau. Hak rakyat. Nah, cuma dasar ikut komini. Itu saja. Bahawa mereka mahal tak diajukan pada Tuk Gua Tiyaji di TV. Adakah benar perkara ini? Dan apa kata saya dalam perkara yang memburukkan orang? Ini sama-sama. Jauh. Tak ada sama. Tak. Tiap kali menjelang pilihan raya, lebih dalam TV. TV bukan TV. Amnah dah TV rakyat. Tak, disalah gunakan. Tak, kereta-kereta jabat perangan apa semua-semua hak rakyat belaka. Tak boleh gerak musim pilihan raya untuk berkempen. Nah, UMNO kena kempen kereta UMNO, bank UMNO, betul. Nah, ni salah guna. Nah, ni betul-betul terang-terang salah guna. Nah, dia kata untuk guru kata maknanya keluar dalam TV mula-mula bawah ni, dia kata untuk guru apa benda ni. Ingat jabat salam. Padahal tak jumpa sekarang. Sibuk ramai-ramai. Orang ni tak kena, orang ni tak kena. Dia kata tak jabat salam. Padahal dia tak jabat salam tau. Sama-sama tak jabat salam. Kali sibuk empat orang ramai kat nama Azalum. Orang ni kubik kau ni, tak budu bik kau ni. Nah, ni tahu tak orang ni. Tak kena tak jabat salam. Ni pergi jenam lah ke. Dia dah musing dia. Nah, musing dia. Lepas tu keluar patua pulak dalam TV, dia ambil sekerat. Tok Guru Haji Tok Guru Haji Haji di teramuk semua amuh dia orang, dia ambil sekerat. Boleh menyebut keburukan orang tu patut malu. Biasa lah, macam dulu dia sebut sekerat. Tak. Dia sekerat-sekerat kan jadi. Dah. Dia kena tunjuk habis. Dia main tunjuk sekerat memang nak mengelak. Nak beli rata, dia nak beli rata. Dia nak jual rata. Kata mana rata kata nak jual. Aku nak tengok. Dia buat tepik sikit je. Dah dia hujung tu. Dia tengok hujung ni kan. Kita nak tengok juga berhabis. Tak boleh nak tengok ni. Kita sok pasangka tu. Nak kelak lah tu. Kelak lah tak pun tunjuk habis. Faham tak? Gitu kan. Itu bukan bodoh sangat. Itu bodoh sikit dah. Jangan bagi bodoh betul. Nah, kalau nak bodoh, bodoh sikit. Jangan bodoh pula orang dulu. Nah, musim dia kan ni. Musim nipu. Saya kurang faham bezanya Islam yang dibawa oleh Nabi dan Islam yang dibawa oleh Pakdah. Dan kenapa masih ramai Islam yang masih beriman dan berkata oleh Islam yang dibawa. Kerana apa? Sebenarnya orang sokong bin kan ni harta benda sahaja. Orang kampung kan ni nak mati cakup. Orang ni nak basikal. Orang ni nak hitis. Orang-orang nak kotorek, nak projek tu saja. Sebab tu mengamuk baru ni penyokong-penyokong UMNO depan rumah diri. Dapat tembol lagi ayah dia. Nak buat lagi dengan sosok dengan wawak dengan Sarawak dulu lagi habis. Nak? Pasal mengamuk. Orang balik UMNO kemamang bagi turun. Nak? Bawa panduk besar. Diri cak ayam tu dia. Orang faham tak seorang? Nak, orang pulak taki pulak turun, UMNO sepulak taki, tulis pulak situ, duit, kamu puyuk nasi kami. Nak, rupanya 12 orang wakil rakyat digebohkan oleh negeri, tak layak, tak layak dah, maka kontraktor-kontraktor, beratus kontraktor termasuk sakong, tak makan untuk projek ni, geboh sama dulu di batin Nabi. Hutang beratus ribu dengan bank, ada yang ambil kereta baru dah, ada yang diri rumah dah, ada yang tak payah gaji orang kerja lagi. Tak, orang ni nak maruah sangat. Kerja sebenarnya perjuangan UMNO, cari dunia semata-mata. Nah. Ya. Yeah. Masalah pilihan raya ni. Jadi masjid ni Betul semula eh? Masjid-masjid ni benda tempat kita mengerjakan sembahyang. Dia dalam bahasa Arab, tempat mengerjakan sembahyang itu sebenarnya satu bangunan. Jadi kalau benda tu didirikan jemaah, dipanggil masjid jami'. Nah, tapi kalau tak didirikan jemaah, dipanggil masjid saja. Jadi panggil masjid tak salah. Tak, kerana buat tu memang masjid menghadap kiblat, ada mihrab, ada jala sop-sopnya. Yang salah ni pembaziran duit rakyat 250 juta bazir itu saja. Tak, dan tak boleh diri jemaah. Kalau tak boleh diri jemaah, ambil buat surat. Panggil masjid tak salah. Nah, tak ada salah sebab masjid kita boleh buat. Niat buat masjid boleh walaupun surat-surat jadi masjid. Tak ada diri jemaah, tak ada masalah. Kerana diri jemaah ni dipanggil masjid jami'. Nah, ni masjid jami', mana kita faham masjid buat jemaah. Masjid saja, masjid tak buat jemaah. Nah, jadi tak lewat masjid dari semayang jemaah bukan kerana dia mahal. Bukan kerana ada jin. Kerana bukan tempat lalu duduk situ. Tempat jin tendang asal. Nah, jadi kita panggil masjid tidak salah. Cuma yang salahnya kita dua anggap ini ada satu kebanggaan kita. Situ salah. Bangga dia pembaziran duit kita. Patutnya untuk beri biasiswa pada anak kita sekolah. Beki jalan-jalan kampung. Tolong orang miskin dengan 250 juta. Patut dulu. Tak, beki surah masjid yang buruk-buruk. Masjid surah yang orang beratus orang. Buruk surah. Kuliah yang beratus orang. Tak, mayang yang penuh. Tak tolong. Nah, duduk baik tujuan berwak tu adalah salah untuk pertunjukkan mata-mata. Jadi masjid itu tidak ada keberkatan masjid Allah. Masjid pameran ni panggil. Tak salah kata masjid, masjid pameran. Orang kata pameran, dah suruh orang tengok. Bukan nak suruh orang hidup masjid. Jadi salah situ. Eh, niat nak buat tu tak betul walaupun masjid, tak dapat pahala. Niat tu betul walaupun dunia, dapat pahala. Beli kereta baru, beli kereta baru. Dunia pun, ayo benda tu dunia. Niat tu nak pergi tengok, jadi pahala. Walaupun rupa dunia. Tak, sekarang ni boleh panggil masjid, masjid membazir. Eh, jadi tu. Wakil Cina, wakil Islam, kabodok jawab dah. Seorang hamba Allah suka mengadu hafaz ke UMNO, dah ke UMNO ke PAS, dah kan dia sendiri tak tahu apa-apa. Ni jenis mengadu domba. Jadi laga. Nak, di bahagi di kat markah PAS, dia kata ke UMNO, bahaya gaju. Nah, di kat markah PAS pula, dia kata ke UMNO, gini, gini, gini, gini. Bahaya pulut, apa? Nak, orang gini, awak berani, gantung, dia tiang api. Faham tak? Muduk sini, mau pegang dia. Jangan turun. Nak, gitu. Saya pernah dengar korban sampah UMNO. Jadi saya ambil jalan tak payah mengundi dah. Jadi macam mana kedudukan saya ketika ini? Tak usah penat-penat dah. Allah ajar dah kita ba'in tanazzaqtu fi syai'in farudhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir. Pak kata hukum hudud wajib, hukum Tuhan. Potong tangan ni hukum Tuhan, baru orang takut nak curi. Hukum zina, rejam zina ni potong zina hukum Tuhan, hudud Tuhan. Orang buka baru orang takut nak berzina. UMNO pula kata hudud tu guru buat. Bukan hudud Islam. Nah, bila balas gitu, balik Quran tu kata dah kan 1400 tahun balik ke Quran. Sasar dengan Pak, sasar dengan UMNO, buka Quran. Fadudu ila Allah ni balik pada kita. Wa rasul dan buka hadis. Kita kata gua ni dah hukum hudud. Orang hal-hal zina kau ni kau. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, orang zina guna dara. Kalau sabi kesalahan 100 kali rotan, bukan rotan kuat macam dalam jeb wudu. Seluruh ya, kepeh-kepeh itu 100 rotan. Nah, nak memberhentikan perangai buruk dia. Quran umur orang PAS pun ayat ni kak. Umur orang UMNO pun ayat ni kak. Dah, siapa tu? Nah, dia pada mesti ada hak tu. Mereka hak yang pada tak tu belaka. UMNO kata hudup PAS. PAS pula kata bukan 100 watang. 18,000 watang. Baru dah tu. Niat dia kata tu sama dengan Quran. Senang lah. Kalau kita beriman dengan Allah dengan akhirat, kita ikut Quran hadis. Jadi kita ikut tak ikut PAS, tak ikut tu guru. Jadi kata tu sama dengan Quran. Nah, kita ikut je lah. Kalau tu guru kata tu guru aja, dia kata semayang tu bodoh haji pula. Tak ikut. Kalau tu dengan Quran. Jadi kata tu sama dengan Quran. Kita ikut je lah. Lepas tu kita dah ikut pada sana sana ni, benda yang salah waktu kita lawan. Pak kerajaan pada sana sana buat benda tu. Kita tak lawan tu. Dah pun menaruh kan kerajaan WPX. Marah buat hospital. Bengong ni. Lepas tu ada marah. Jangan malu buat jalan, buat rumah, waktu kewajipan dia. Nah, hak-hak ni buat maksiat. Nah, ha, membazirkan harta benda tak tahu benda tu yang kita nak juang. Jangan nak betul balik. Ayah saya kena seru, kurang nampak, boleh mudi ke? Nah, kalau kurang nampak, kena ada seorang teman. Anak dia, kena ada juga anak, ada IC anak. Anak tu lah. Dia tukar pilihan raya katanya anak, ha? Anak tunjuk IC. Tak? Ha, jadi, pok tu akan jawab lah. Nak pakar dia anak, pok. Nah, ha. Dia tanya lah ayah je. Dah pula anak ni nak pakar ni. Orang pilihan raya pun ada situ. Tak? Dia ada surat je. Pok, pok pun jawab lah. Sama-sama dah ni. Bi'eng lah. Ha? Bi'eng balik awal. Bi'eng dah sawak lagi lah. Biar kena seteruk. Tambah sekali lagi. Anak buah saya terima beasiswa. Saya takut nak pakai apa. Takut orang tahu. La ilaha illallah. Sama-sama gitu. Beasiswa satu. Ni, yang amna ni. Hak kerajaan. Kerajaan ni, hak rakyat lah. Dia faham baik. Kita ni diperbodohkan sama. Menunjukkan kerajaan ni, hak amna. Komunis mengatakan Rusia. Dia buat hospital molek je kita ni. Masa kewajipan dia. Tak, kerajaan komunis. Nah, kerajaan Kristian tu. Bukan kerajaan Islam. Dia wajib buat. Kerajaan apa pun biar dia menang mereka, dia wajib buat. Nah, bukan amno. Bukan beasiswa amno. Orang amno pun dapat beasiswa. Kalau anak dia, fikir kerajaan. Yang tak betulnya anak kita tak win. Nak bergotek tak mahu lah apa. Nak hukuk gitu gini bukan harta. Mana-mana harta orang. Harta kita semua kan. Jadi insyaAllah lah. 8.3 ini. Kita keluar mengundi orang yang telah daftar. Dan kita pastikan apa yang kita pangkah pada 8.3 ini. Kita dapat jawab balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ha? Kalau kita kena hilang pakoh, maka merana badan kita di akhirat nanti. Kalau kita betul pakoh, selamat kita. Sebab apa yang kita buat, nanti akan dibalas di akhirat nanti. Kullu amalin tujza yawmal qiyamah. Tiap-tiap apa yang kita buat, kita akan dibalas di akhirat nanti. Balasan Allah di akhirat nanti ada dua saja. Nah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ha, satu puak masuk syurga, satu puak masuk neraka. Nah, jadi kita sokong juga orang yang melakukan kezoliman, kaki maksiat, nak wakil rakyat, kaki karaoke, dengar kabar di Indonesia pula, main dengan tina Indonesia pula, tak takat basuh, takat basuh, dah buang ki, nak bawa porong mana-mana, tak jumpa dalam kereta dengan porong, seorang wakil rakyat, la ilaha illallah. Nak bini yang dah cokok putih lepuk, porong juga, nak, berlahi ke punggungnya lah waktu ni. Nak, kita ni jangan buat jadi bodoh sangat. Nak, biarlah kita parti itu tak mau masuk PAH pun dalam kita parti amno dah. Kita beranak tu masa buku bendera amno itu. Itu tak ada masalah. Nak, tapi masa mengundi, wajib dah kita jangan beri undi kepada parti yang merampiskan harta benda kerajaan dengan semena-mena. Kemudian menggalakkan pula masyarakat. InsyaAllah, 8.3. Nak, kita beri undi kepada kerajaan, kepada parti, kepada parti yang nak menegakkan Islam. Kerana kita orang Islam, tak ada pilihan bagi kita. Orang Islam wajib sokong Islam. Orang ahli maksiat dia sokong orang maksiat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.